السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله kita bersama-sama mendapatkan karunia besar dari kemarin hari. Hati kita bersama disucikan, dibersihkan dengan kita mendengarkan bersama-sama apa yang telah kita dengarkan dari perkataan para aulia Allah, orang-orang yang saleh. Sampai pada pagi hari ini kita bersama-sama membaca sejarah Habibuna Muhammad, mendengarkan apa-apa yang telah dibawakan oleh cucunya yang selalu mengikuti jejaknya, Habibuna Ali bin Muhammad. InsyaAllah Allah bersihkan hati kita semua. Amin ya Allah. Allah hilangkan karat-karat yang ada dalam hati kita. Bersihkan, bersihkan hingga tidak ada penyakit hati dalam lubuk hati kita. Amin ya Allah. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa 'afiyatin wa sitrin fa'admin ni'mataka wa 'afiyataka wa sitraka fi dunya wal akhirah. Semoga Allah terus memberikan kepada kita nikmatnya, karunianya, hingga kita digolongkan dengan mereka orang-orang yang saleh. Sebagaimana pesan baginda Rasulullah SAW, kun ma'allah, hebatnya kalian selalu bersama Allah. Kalau kau tidak mampu, kata Rasulullah, maka bersamalah orang-orang yang selalu dekat kepada Allah. Niscaya hal itu akan menyampaikan dirimu sampai kepada Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. InsyaAllah kita bersama-sama terus berhubungan dengan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Dan insyaAllah akan dibawa kepada Habibuna Muhammad sampai kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah pesan daripada Allah subhanahu wa ta'ala, perintah Allah subhanahu wa ta'ala, tabi' sabila man anab. Bahkan dalam ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan kepada kita, hendaknya kita bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Allah tidak titip di sini. Takwa baik, takwa benar, takwa selalu diundang dan selalu dikumandangkan. Tapi kata Allah, wa kunu ma'as-sadiqin. Tidak berhenti, tidak titik. Dengarkan, dengarkan. Allah katakan, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah dan selalu bersama orang-orang as-sadiqin, aulia Allah, orang-orang yang dekat kepada Allah. Bersama mereka lah disambung oleh Allah dengan maul adab. Takwa wajib, maka hal ini juga hukumnya wajib. Habib Ali sudah memberikan nasihat kepada kita yang tadi dibawakan oleh cucu. Amin ya Allah. Gimana ditegaskan daripada hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya itu ada hubungannya. Makhluk-makhluk yang ada di atas bumi ini ada hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hubungan yang sangat kuat. Baik itu orang yang berbahagia, yang mendapatkan karunia dari Allah, atau orang yang celaka, orang yang dekat kepada Allah ataupun orang yang jauh, orang yang taat ataupun yang ahli maksiat, yang alim ataupun yang jahil, yang menghadap kepada Allah ataupun yang lalai kepada Allah. Ingatlah, semuanya itu kata Habib Ali masuk dalam dua kategori. Masuk imma bidairati adli wala bih. Masuk dalam kategori keadilan Allah. Atau yang kedua, yumahdzibuhu karunia Allah. Ini yang diharapkan oleh Habib Ali. Beliau setelah menggambarkan ini semua dua golongan, jangan sampai kita masuk dalam keadilan Allah, kita tidak akan mampu. Kalau kita disidang, kita dihukum, misalnya kita mungkin neraka tempatnya. Dosa banyak, maksiat banyak, kemungkaran banyak, ibadah yang dilakukan tidak karuan, hati penuh penyakit. Tapi yang diharapkan Habib Ali, semoga kita semua masuk di mahdi fadli karena karunia Allah, karena rahmat Allah, karena ampunan Allah, semuanya masuk ke surga Allah. Amin ya Allah. Ini Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi membawakan kepada kita. Disinilah beliau mengatakan, sungguh sangat luas sekali rahmat Allah itu, sangat besar sekali kasih sayang Habibuna Muhammad. Beliau ingatkan kepada kita, sehingga beliau berdoa, ya Rabbana qarribna min hadzal habib. Ya Allah, dekatkan kami dengan Rasulullah, dekatkan dengan Habibuna Muhammad sebagaimana kau telah dekatkan beliau kepadamu ya Allah. Ini bahkan beliau mendoakan kepada kita, semoga kita dapat bertemu dengan Nabi Muhammad, baik secara jaga ataupun secara tidur, bertemu dengan Rasulullah, dimuliakan muka kita dapat bertemu dengan Rasulullah. Amin ya Allah. Kita dan keluarga kita, kita dan anak-anak kita, kita dan teman-teman kita, dan semuanya yang ada hubungan dengan kita, semoga semuanya dicintai oleh Habibuna Muhammad. Semoga ada tali hubungan dengan Nabi Muhammad. Tidak akan ada yang putus di antara kita. Semoga semuanya dibahagiakan. Allah ta'ala wa iyyakum mimman hadhara hadzal jam'a syarif wa man yuhibbuna wa nuhibbu min as-su'ada'il atqiya bi mahdhi fadli. Semoga semuanya yang hadir di majlis ini, kata Ali, dan yang mencintai dan yang kita cintai, semuanya termasuk orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang selamat. Semuanya itu karena karunia Allah Subhanahu wa taala, karena pemberian Allah, bukan karena amalan kita, bukan karena perbuatan kita. Kita tidak punya amal, kata Habib Ali. Kita tidak punya amal, apa-apa hanya husnudzan, baik sangka kepada Allah, raja'una fi, dan kita minta kepada Allah agar kita disambungkan dengan mereka para aulia Allah, disambungkan kita dengan mereka para aulia Allah, ditempatkan dengan bersama mereka, diberikan apa yang telah diberikan kepada mereka. Amin ya Allah. Maka daripada itu Habib Ali menasihati kepada kita, ketahuilah para aulia itu waktu kedudukan semacam itu, semuanya itu setelah mereka betul-betul membanting tulang untuk beribadah kepada Allah. Banyak sekali amalannya. Kalau kau ingin seperti mereka, masuk golongan mereka para wali, maka giat-giatkanlah dalam menjalankan amal-amal yang soleh. Lihatlah, kata beliau, orang-orang tua kita, mereka mendapatkan kedudukan yang semuanya itu tidak lain malam hari selalu begadang bermunajat kepada Allah. Ibadahnya setiap waktu, bahkan diterangkan di sana, mereka capek tapi sebentar di dunia, setelah itu akan senang selama-lamanya. Amin ya Allah. Amin. Semoga kita dapat meniru mereka. Waktunya semua digunakan untuk mencari akhirat. Hanya akhirat yang dicarinya. Kita pengen nyambung terus dengan mereka, tapi sayangnya waktu kita banyak kita gunakan untuk nafsu, untuk dunia, untuk keinginan-keinginan yang fana, yang tidak ada artinya. Beliau berpesan kepada kita, giatlah kalian untuk beribadah, bermunajat kepada Allah. Lihatlah Habibuna Muhammad, lihatlah Rasulullah bengkak kakinya. Rasulullah Rasulullah mengangkat kakinya. Karena ibadahnya, karena tahajudnya. Siti Aisyah tidak kuat sehingga mengatakan, ya Rasulullah, kakimu bengkak karena kau banyak ibadah. Bukankah Allah sudah mengampuni dosamu? Orang yang maksum semacam ini mesti melakukan semacam ini. Rasulullah menjawab, aku ingin menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur kepada Allah. Lihatlah Habibuna Muhammad, lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mulia, orang yang paling dikasihani oleh Allah. Bahkan ditegaskan oleh beliau bahwa dunia ini diciptakan karena Nabi Muhammad. Arus ini diciptakan karena Nabi Muhammad. Kursi ini diciptakan karena Nabi Muhammad. Langit-langit dan bumi diciptakan karena Nabi Muhammad. Surga dan neraka diciptakan karena Nabi Muhammad. Lihatlah, mereka orang-orang yang saleh selalu mengikuti amal-amal yang dilakukan oleh Habibuna Muhammad. Dihidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, diikuti akhlaknya, diikuti perjuangannya. Kenapa kata Habib Ali, kita tidak meniru? Kita pengen tapi kita tidak menirunya. Kenapa tidak meniru akhlaknya? Kenapa tidak mau bersopan santun dengan apa yang diajarkannya? Ketahuilah, tidak ada jalan yang di jalan yang diridhoi oleh kecuali jalannya Nabi Muhammad. Jalannya itu mudah, enak, asalkan orang menjalankannya dengan senang hati. Asalkan ada tujuan, ada keinginan yang betul-betul untuk mengikuti jejaknya. Lihatlah mereka, orang-orang yang soleh, yang sebelum daripada kalian, amalannya tidak lain mengikuti amalan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya mengikuti akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang berpaling daripadanya. Dari setapak demi setapak selalu diikutinya. Mereka dalam kehidupannya selalu dihadapannya Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya mereka mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Habib Ali berpesan kepada kita, hati-hati, hati-hati dari perbuatan maksiat. Hati-hati, wahdaru minal ma'asi. Karena hal itu bisa memutuskan hubunganmu, wahai hamba, dengan Allah. Bisa memutuskan hubunganmu dengan Rasulullah. Kalau sudah putus dengan Allah, dengan Rasulullah, maka mana kita? Ini, jangan sampai putus daripada barisan orang-orang yang soleh. Yang memutuskan adalah dunia, dosa-dosa yang sangat banyak. Tapi beliau masih tetap kasih sayang kepada kita. Tapi insya Allah, Rasulullah punya syafaat yang besar. Kita yang berbuat dosa, insya Allah masuk dalam syafaatnya Nabi Muhammad. Diterima oleh Nabi Muhammad. Beliaulah makhluk yang sangat mulia di sisi Allah. Beliaulah yang sangat besar syafaatnya, yang diizinkan oleh Allah. Maka daripada itu, perhatian Nabi Muhammad sangat besar kepada kita. Semua apa saja yang kau hadapi, berpeganglah dengan apa yang dibawakan oleh Nabi Muhammad. Jah kedudukan Rasulullah ada di hadapan kita. Menghadap kepada Allah lewat pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu untuk diampuni dosa-dosa kita, arbijah Allah, ataupun kita punya hajat, maka hajat-hajat kita minta kepada Allah lewat Rasulullah. Dan banyak-banyaklah menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyaklah selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kata Habib Ali, "Man kana lahu matlab dini aw dunyawi falyatrukhu." Kau punya hajat? Kau ingin dibersihkan dari dosa-dosamu? Atau kau ingin hajat-hajat duniamu dimudahkan oleh Allah? Maka mintalah semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala lewat Habibuna Muhammad. Niscaya akan digabulkan oleh Allah. Sehingga beliau mengatakan, kalian ini punya hajat dunia ini, maka katakanlah, ya Rasulullah, Ya Rasulullah, berikan bantuan kepada kami dalam hajat-hajat kami yang kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah lewat Habibuna Muhammad. Minta kepada Allah, tidak ada syirik di sini. Tidak ada syirik. Minta kepada Allah lewat Habibuna Muhammad, lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah mendengar apa yang kita minta. Sewaktu kita memohon syafaat kepadanya, mintalah, mintalah dalam urusan semuanya itu. Lihatlah apa yang diminta oleh Habib Ali. Tidak ada suatu permintaan kecuali aku lewat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau mendoakan kepada kita semoga insya Allah hajat-hajat kita, keinginan kita semuanya dikabulkan oleh Allah berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bergembiralah, kata beliau, abshiru, gembiralah, kalian semua akan mendapatkan madadul kabir dari Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemberian yang sangat besar. Sesungguhnya ketahui, kata beliau, Habib Ali, ini perkumpulan, perkumpulan apa? Perkumpulan yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dibaca sejarah Nabi Muhammad, al-maulid, maulidoh, maulidnya siapa ini? Maulid Nabi Muhammad. Maka sungguh tidak mungkin, tidak mungkin kalau nanti sampai kita ditolak, tidak pasti akan mendapatkannya. Beliaulah adalah makhluk yang paling loman, yang selalu memberi-memberi, dan orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya ini sekarang berada sebagai tamunya Allah, dan hidangan, hidangannya Nabi Muhammad. Kita tamunya Allah, dan hidangannya, hidangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidangan ini luas, yang besar, yang kecil, semuanya akan dapat. Semuanya mengharapkan, insya Allah, semuanya rohani kita mendapatkannya. Amin ya Allah, amin ya Allah. Inilah doa daripada orang yang arif billah, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan doa Habib Ali, lihatlah, beliau mengatakan, begitu berupa makan yang pengen dekat kepada Allah, pengen dekat kepada Allah, pengen dekat kepada Allah. Habib Ali mengatakan, semoga Allah menulis nama kita dan nama kalian termasuk orang yang dekat kepada Allah. Pengen kebahagiaan yang langgeng abadi daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, semoga Allah menulis nama kita dan nama kalian termasuk yang berbahagia di dunia dan besok di akhirat. Apakah kalian mencintai Allah dan Rasulnya? Maka Habib Ali mengatakan, aku bersaksi bahwa kalian adalah saudara-saudaraku. Amin ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Amin ya Allah. Mereka mencintaimu ya Allah, dan mencintai kekasihmu. Maka tulislah nama kami dan nama mereka, dan keluarga kita dan saudara-saudara kita, dan siapa yang hadir ataupun yang tidak dapat hadir dari orang-orang yang mencintai kita ya Allah, termasuk orang-orang yang mencintaimu ya Allah dan mencintai kekasihmu Muhammad. Ya Rab, kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah. Kami pulang membawa predikat ini ya Allah, mencintai Allah dan mencintai Rasulullah, dicintai Allah dan dicintai Rasulullah. Ya, beliau mengatakan, ya Rab, ya Rab, ya Allah, ya Allah, ya Allah, jangan kau pisahkan antara kami semua ya Allah dengan kekasihmu Muhammad. Jangan dipisahkan ya Allah, jangan kau pisahkan ya Allah antara kami dan kekasihmu Muhammad ya Allah. Ya Rab, jangan kau siksa kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Jangan ya Allah, jangan disiksa di dunia dan di akhirat ya Allah. Masukkanlah kami semua dalam surga-Mu tanpa hisab ya Allah, tanpa disidang lagi ya Allah, semuanya diampuni ya Allah. Ya Rab, sambunglah hubungan kami dengan Nabi Muhammad ya Allah, yang tidak akan terputus lagi ya Allah, terus menerus ya Allah, dan ikatlah hubungan kami dengan beliau ya Allah. Ya Rab, baik mereka yang berlumuran dosa ataupun mereka yang ahli ibadah ya Allah. Ya Rab, kata Habib Ali, semoga yang berlumuran dosa ya Allah, berikan mereka taubat dan keampunan dosa ya Allah. Berikan mereka taubat ya Allah dan diampuni dosa-dosanya ya Allah. Dan mereka yang ahli ibadah, yang taat kepada Allah, semoga diterima ibadahnya ya Allah. Amalan yang sedikit mendapatkan yang sangat besar ya Allah. Ya Allah, kami minta ya Allah berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah, agar kau karuniakan kepada kami sebagaimana kau karuniakan kepada mereka para aulia Allah. Berikan kepada kami sebagaimana kau berikan kepada mereka ya Allah, daripada asrar, daripada ataya, imdadat, wa anwar, wa ulum, wa amal salihah, semua yang diberikan kepada wali-wali itu ya Allah, daripada amal-amal soleh, daripada amalan-amalan yang soleh, ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan segala macam yang kau berikan, berikanlah itu kepada kami semua ya Allah, berikan itu ya Allah. Berikan itu semua kepada kami ya Allah. Ya Allah, kami tidak tahan azab-Mu ya Allah, tidak kuat neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang ya Allah. Ya Allah, sebagaimana kau pandang mereka para aulia Allah ya Allah, dekatkan kami dengan mereka ya Allah, karena karuniamu dan pemberianmu ya Allah, sekalipun tidak ada amal yang telah kami lakukannya ya Allah. Ya Rab, sebagaimana kau dekatkan mereka kepadamu, dekatkanlah kami kepadamu ya Allah. Sebagaimana kau melihat mereka dengan kasih sayang, lihatlah kami dengan kasih sayang ya Allah. Dan banyak lagi apa yang dibawakan Habib Ali ya Allah, yang jelas kita semua sudah mengamininya ya Allah. Yakinilah keluar dari majlis ini, insyaAllah nama kita dan nama keluarga kita termasuk hamba-hamba Allah yang soleh-solehah, yang soleh-solehah, yang soleh-solehah, yang soleh-solehah. Hari ini kumpul di majlis Habib Ali, besok di macam dicari oleh Habib Ali, besok kumpul dengan Habib Ali, dibawa menghadap kepada Nabi, sehingga kita semua mendapatkan syafaatnya ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Rab, kau tidak takdirkan kami di tempat ini ya Allah, kamu tidak takdirkan kami berbicara di saat ini ya Allah, kecuali kau menghendaki kebaikan kepada kami semua ya Allah, kecuali kau menginginkan kebaikan kepada kami semua ya Allah. Allahumma hadza du'a wa minkal ijabah. Amin. Allahumma hadza du'a wa minkal ijabah. Allahumma hadza du'a wa minkal ijabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam.